Tau na kepungkur nalikane aku mulai kampung. Kenal perawan ayu manis anak Epa Untung. Dia cengah utami ya jenenge ora bakal lali. Tonggo anya nembe pindah saking Boyolali. Elari rupane eling rasane nalika tak sunat pipine. Elari rupane eling rasane kelingan tekan seprene. Wah isinan tenan mas kepergok bapak edewe. Ya cengah utami ya jenenge ora bakal lali. Tonggo anyar nembe pindah saking Boyolali. Elari rupane eling rasane nalika tak sunat pipine. Sengok sengok. Elari rupane eling rasane kelingan tekan seprene. Kepergok bapak dewe. Elali rupane eling rasane nalika tak sunat pipine. Sengok sengok. Elali rupane eling rasane kelingan tekan seprene. Wah kesinan kepergok bapak dewe. Aku mlayu koyo maling. Aku ngasih ngidak